بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين فأصلي وأسلم على النبي الكريم المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, hadirin dan hadirat rahmat Allah sekalian, sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang masih lagi memberikan kita taufik dan hidayahnya, memberikan kita nikmat iman dan Islam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita juga kekuatan dan petunjuk untuk kita beramal dengan apa yang kita imani, untuk kita beramal dengan apa yang kita ketahui, demi untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alhamdulillah, pada malam ini insya-Allah kita akan teruskan pembahasan kita seperti biasa, kitab Fiqh Sunnah karangan Syekh Sadiq rahimahullahu taala. Masih lagi kita berbicara berkenaan dengan bab mudharabah, iaitu al-muamalah antara dua buah pihak, dan kita telah terangkan sinarnya bahawa seorang daripada mereka mempunyai harta, menyerahkan kepada pihak kedua untuk dia berusaha, untuk mengusahakan harta ini, dan ini dinamakan mudharabah, dan mereka hendaklah bersepakat tentang keuntungan yang akan dikongsi jika dapat keuntungan selepas itu. Jadi itu mudharabah. Ada beberapa nama lain, iaitu muamalah. Ada yang mengatakannya adalah syarikatul inan. Walau bagaimanapun, yang penting bila kita dengar saja orang sebut apa nama mudharabah, yang penting kita tanya dia, macam mana tu mudharabah. Kalau dia kata seperti pihak A mengeluarkan harta pokok, kemudian pihak B tak keluarkan apa-apa, tapi dia usahakan harta tersebut untung dibahagi antara kedua mereka mengikut yang disepakati, kalau demikian secara basicnya, maka kita tahulah bahawa dia dibolehkan di dalam syariat. Kalau kita hafal nama dia, itulah mudharabah. Dan juga kita terangkan syarat-syaratnya, hendaklah jumlah keuntungan itu diberikan secara nisbah, iaitu percentage ataupun fraction, sama juga lah. Tapi kita letakkan jumlah yang tentu, misalnya jumlah wang $100, mestilah keuntungan untuk aku, ataupun jumlah tertentu campur dengan percentage $100 untuk aku dan 20% untuk aku, lain untuk kamu. Itu semua tidak boleh. Dan juga tidak boleh kita letakkan keuntungan itu misalnya tahun ini ataupun untuk rolling yang pertama ni, misalnya bulan pertama ni, harta keuntungan semuanya aku punya, kemudian yang kedua pula, bulan kedua, keuntungannya engkau punya. Itu tidak dibenarkan dalam Islam. Dalam mudharabah, mestilah dikongsi keuntungan keseluruhannya yang berlaku pada satu-satunya perniagaan. Tak boleh kita bagi-bagikan, bulan pertama saya punya, bulan kedua dia punya, kerana ini kita tak berkongsi. Begitu juga kalau kita syaratkan seperti baik, harta ni kita niaga kat Kuala Lumpur, jadi kita jual dekat pasar di sana misalnya, keuntungan daripada penjualan kita di Kuala Lumpur ni untuk saya, nanti besok di Melaka pula untuk kamu pula. Yang macam gitu boleh atau tak boleh? Jawabnya tak boleh juga. Kita mesti kongsi keuntungan, bahkan jika rugi pun kita kena kongsi kerugiannya untuk keseluruhannya. Jadi kita partner, dan ini biasalah dilakukan dalam mana-mana pun, dan ini juga salah satu daripada bentuk syarikat. Syarikat yang wujud sekarang ni antaranya seperti ini, satu pihak keluarkan duit, satu pihak lagi tak keluarkan duit tetapi keluarkan usaha saja. Ada juga syarikat-syarikat lain, dua-dua keluarkan duit tapi satu saja yang bekerja. Ada juga syarikat lain, dua-dua keluarkan duit tetapi dan dua-dua bekerja. Itu pun ada juga. Tapi yang kita cakap ni basicnya adalah mudharabah. Satu keluarkan wang, satu tak keluarkan wang tapi dia berusaha saja. Baik, jadi kita teruskan. Berkenaan dengan syarat. Syarat-syarat dalam mudharabah ini akhir yang kita bicarakan pada minggu lepas. Boleh tak kita letak syarat-syarat dalam mudharabah? Misalnya kita letakkan syarat seperti tak boleh kita niagakan harta ini melainkan di dalam negeri je. Dalam Singapura je tak boleh bawa harta ini untuk kita niagakan di luar negeri misalnya. Ataupun tak boleh kita jual pada musim-musim tertentu. Kita hanya boleh jual melainkan kita tak boleh buat jualan harta ini, harta perniagaan ini pada bulan Ramadan misalnya. Kerana kita nak tutup kedai. Boleh tak letakkan syarat-syarat seperti ini kepada orang yang berusaha, yang mengusahakan harta tersebut? Ini dia telah terangkan. Asalnya ataupun satu pendapat mengatakan tidak, tidak dibolehkan. Pendapat mazhab Syafi'i. Kerana mereka katakan kalau kita letakkan syarat, maka akan hilanglah maksud daripada mudharabah ini, iaitu keuntungan. Maksud daripada perniagaan adalah keuntungan. Bila letakkan banyak syarat, nanti akan kuranglah keuntungan atau kemungkinan keuntungan. Jadi pendapat kedua mengatakan syarat-syarat tersebut boleh saja diletakkan. Kerana orang yang memberikan harta tersebut, bila dia berikan kepada orang yang mengusahakannya, orang yang mengusahakannya seolah-olah menjadi wakil statusnya. Dan wakil itu hanya mengikut saja arahan daripada yang mewakilkannya, iaitu pemilik harta. Dia kata buat macam ini, buat macam ini, jangan buat macam ini, jangan buat macam ini. Itu kata mereka. Dan juga kerana kalau syarat-syarat tersebut biasanya adalah untuk mendapatkan maslahat daripada perniagaan tersebut. Takkanlah syarat-syarat tersebut untuk mengelakkan atau mengurangkan daripada keuntungan sampai dapat rugi. Jadi kata mereka boleh ada syarat-syaratnya. Kerana ia apabila sah dengan tanpa syarat, dengan bersyarat juga boleh, boleh dilakukan. Walau bagaimanapun kita telah terangkan, jika syarat-syaratnya tidak munasabah, memang-memang merugikan perniagaan tersebut, merugikan amilnya iaitu pekerjanya, maka kita tak boleh habil syaratnya. Yang penting kalau syaratnya selain daripada itu, maka kita benarkan. InsyaAllah itu pendapat yang paling kuat. Dan kita telah baca juga riwayat daripada seorang sahabat, Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, bahawa dia telah mensyaratkan untuk seseorang yang mengusahakan hartanya untuk dimudharabahkan. Dia berkata surat 39 tu, agar hartaku jangan dimasukkan dalam kemasan basah, jangan letak tempat basah, jangan dibawa ke laut, jangan dibawa ke arus air. Jika engkau melakukan salah satu darinya, maka engkau berkewajiban menjamin hartaku. Dia takut rosak barang, jadi tak boleh lah. Jadi jika itu berlaku daripada seorang salaf, daripada seorang, daripada kalangan apa ni, golongan yang pertama, iaitu salafus soleh, maka bolehlah kita jadikan sebagai sebagai hujah, menunjukkan bahawa perkara ini berlaku dan orang ramai tidak mengingkarinya. Baik. Dalam mudharabah tidak ditentukan syarat menjelaskan masa berlakunya, kerana ia merupakan akad jaiz yang boleh memfasahkan kapan saja. Bila-bila saja boleh batalkan. Jadi tak payah nak letakkan syarat, letakkan tempoh waktunya. Kita ni, saya letakkan RM10,000, kau usahakan belilah barang komputer ke untuk dijualkan misalnya. Ataupun beli komputer kemudian buka internet cafe. Itu cerita lain pula. Internet cafe je tak apa. Tapi kalau dah sampai tengok benda-benda yang tak senonoh, sampai budak-budak tempat poting sekolah di negeri lain, tak tahu lah di sini macam mana. Itu mungkin boleh masalah juga perniagaan seperti itu kan, buat kepada maksiat. Walau bagaimana pun, kalau dia kata kita buka, kita buat perniagaan seperti ini, kau usahakan, kau tak payah keluar duit, dalam tempoh misalnya setahun, dua tahun, perlu tak letakkan tempohnya? Dia jawabnya tak, tak perlu. Kerana apa? Kata mereka, akad ini adalah akad yang jaiz. Akad jaiz ni maknanya akad yang harus saja, boleh saja. Lawan daripada akad jaiz adalah akad wajib, lazim. Yang ini mesti berlaku. Mereka katakan bila-bila saja salah satu daripada buah pihak ini boleh membatalkannya, jadi menghentikan, memutuskan akad ini. Besok lusa dia kata, minta duit tu, aku dah tak nak mudarabah dengan kau lagi, aku nak buat mudarabah dengan orang lain. Mana yang sekarang ni untung, kita bagikan macam mana yang kita setuju, kita nak stop. Dan orang yang bekerja tu pun besok lusa dia boleh kata kepada pemilik harta tersebut, okeylah ni ambil harta kau, apa ni untung ini kita bagikan, aku nak kerja dengan syarikat lain, dengan orang lain misalnya. Jadi kita katakan ini hanya akad yang jaiz, boleh difasahkan, diputuskan bila-bila sahaja. Jadi tak disyaratkan pula berlangsung antara orang Muslim dengan orang Muslim. Dan mesti kalau nak mudarabah ni orang Islam dengan orang Islam. Kita boleh buat mudarabah dengan orang bukan Islam. Tapi orang bukan Islam ni mestilah orang yang kafir dini. Ini istilah lama lah. Bahawa orang kafir ini dibagikan kepada beberapa golongan. Jadi kafir itu maknanya dia bukan orang Islam, maknanya dia tidak masuk Islam. Walaupun dia percaya pada Tuhan, walaupun dia percaya pada Tuhan, di Indonesia tu nampak tu semua orang percaya pada Tuhan. Bahkan kalau tak percaya pada Tuhan tu mungkin kata keluar daripada apa tu, Pancasila atau yang lima tu. Saya ingat punch tu dalam bahasa Urdu tu lima. Jadi ada lima asas-asas kenegaraan. Apa dia? Pertama dia percaya pada Tuhan. Tak kira lah jadi percaya pada Tuhan. Tapi percaya pada Tuhan saja tak menjadikan seorang itu apa? Islam. Sebab tu tak boleh namakan negara tu negara Islam. Sebab dia iktiraf semua Tuhan. Sedangkan Islam tu hanya mengiktiraf satu Tuhan. Sebab tu mereka kata la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Yang lain semua Tuhan disembah tapi tidak berhak disembah, tak sepatutnya disembah. Orang yang menyembah dan orang yang disembah semuanya tidak berhak. Maka mereka ni semua ditolak dalam agama Islam. Nanti dalam pada hari kiamat, yang menyembah tu, yang disembah juga akan masuk api neraka. Patung-patung yang disembah tu akan jadi apa? Akan jadi apinya, fuelnya. Waqfuduhan nasu wal hijarah, jauhkanlah kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka, yang mana bakar bahan pembakarnya adalah waqfuduhan nas, manusia bahan pembakarnya. Dan juga batu. Kenapa batu? Mana datang batu kat dalam api neraka? Batu ni sebenarnya adalah berhala-berhala yang disembah selain Allah SWT. Walau bagaimanapun, kita telah jelas bahawa orang Islam selain daripada Islam, Kristian dan sebagainya ni, walaupun satu ketika dulu ia adalah agama yang sah, maknanya yang diakui benar, iaitu Kristian, sebelum datangnya agama Islam ni benar, agama yang benar. Tapi bukan nama Kristian lah, iaitu agama yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Begitu juga Yahudi ni, dulu agama yang benar, agama yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, kitab Tauratnya, kemudian dibawa pula oleh Nabi-Nabi Bani Israel. Tetapi bila sampai zaman Nabi Muhammad SAW, agama-agama itu semuanya dah jadi tak benar, dah jadi salah. Dan haram hukumnya, salah hukumnya bagi sesiapa yang untuk terus kekal dalam agama Yahudi ataupun agama Nasrani. Ini kita cakap pasal agama yang daripada langit lah, yang ada nabinya, yang ada kitabnya. Sebab apa? Sebab agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad SAW nabi yang keberapa? Tak kira lah nabi keberapa, tapi dia nabi yang terakhir, nabi akhir zaman. Dan kalau ada nabi yang terakhir tu, maknanya tak ada nabi selepasnya. Apa fungsi nabi yang terakhir tu? Kalau dah tak ada nabi lagi selepasnya, maknanya nabi terakhir tu mesti apa? Mesti komplit kan semuanya. Dah tak ada lagi ruang lagi untuk apa ni? Untuk tambah-tambah ke atau modify lagi dalam syariat Allah SWT. Jadi dia akan tutup, dia jadi khatam, dia akan penutup nabi-nabi. Bukan maknanya dah tak ada nabi itu saja, tapi maknanya dia akan tutup syariat, dah tak ada lagi syariat selepas syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi syariat yang lain semua telah dihapuskan, telah dimansuhkan. Jadi tak halal bagi seseorang yang dah kenal, yang pernah dengar tentang Nabi Muhammad SAW untuk tidak mengikut Nabi Muhammad SAW. Jadi walaupun seorang nabi yang dahulunya nabi seperti Nabi Musa AS, kalaulah dia hidup, kalau dia hidup waktu zaman Nabi Muhammad SAW ni, bila dah masuk zaman Rasulullah SAW, dia tak boleh terus ikut syariat dia sendiri, Taurat dia sendiri. Walaupun betul dia dapat wahyu, walaupun betul dia dapat Taurat, dia hanya boleh mengikut Nabi Muhammad SAW. Nampak? Nabi pun kena ikut Nabi Muhammad SAW. Sebab itu kalaulah ada Nabi Isa AS yang akan turun pada akhir zaman, dia akan ikut syariat siapa? Injil ke? Bible? Tak boleh. Dia kena ikut syariat Muhammad SAW. Ini yang datang akhir zaman, dia akan turun. Kita kena percaya ya? Dia akan turun. Sebab hadis-hadisnya sahih. Dalam Quran juga mengisyaratkan tersebut. Bila dia turun nanti, tak ada seorang pun daripada ahli kitab melainkan akan illa la yu'minan nabihi, melainkan semuanya akan beriman kepada Nabi Isa AS. Bila Nabi Isa turun, semua orang ahli kitab, semua ahli kitab akan beriman. Tak ada orang yang tak beriman. Tapi sekarang Nabi Muhammad SAW dah turun, masih lagi ada ahli kitab yang tak beriman. Yang beriman adalah, adalah yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW, kisah Salman Al-Farisi dan sebagainya. Tetapi orang yang tak nak beriman lagi kepada Nabi Muhammad SAW masih dibolehkan lagi dalam syariat kita. Syariat ini benarkan orang kalau tak nak beriman, tak apa. Tapi kena bayar jizyah. Boleh amalkan apa ni, amalan-amalan agama kamu. Kita benarkan dalam satu negara Islam, kita benarkan agama-agama lain. Apa dia panggil tu, ada multi religion kat dalam apa ni, dekat dalam satu negara Islam, dia benarkan. Ini syaratnya adalah mereka kena bayar jizyah dan mereka ni bawah orang-orang Islam, tak boleh sama, tak boleh atas. Artinya orang-orang Islam tu akan memelihara dan mentadbirkan negara ini, nak ikut undang-undang Islam. Jadi macam mana pun dia tak boleh jadi atas. Sebab syariat kita syariat yang memansuhkan syariat mereka, tapi mereka tak dipaksa untuk masuk Islam. Kemudian pada zaman Nabi Isa AS dah tak ada lagi choice. Beriman aja, tak ada beriman atau tak beriman. Jadi kalau kamu beriman kepada Nabi Isa AS, selamat. Jadi ketika itu orang yang mengatakan Nabi Isa ni anak Tuhan, semuanya akan apa ni, katakan tidak, Nabi Isa bukan anak Tuhan, dia cuma hamba dan pesuruh Allah SWT, Abdullah wa Rasul. Barang siapa yang mengatakan Nabi Isa itu bukan rasul, anak zina seperti yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi, pun tak ada lagi. Semua akan beriman kata Nabi Isa adalah anak kepada Maryam alaihissalam. Jadi siapa yang tak nak buat macam tu, tak nak beriman kepada Nabi Isa alaihissalam, apa jawapannya, apa hukumannya? Semua akan diperang sampai mati. Sama mereka ikut beriman ataupun tidak, tak ada jizyah lagi. Jadi zaman itu tak boleh terima melainkan Islam. Dan itulah yang akan berlaku tuan-tuan. Dalam hadis Nabi SAW, la yaqbal jizyah. Nabi Isa tak akan menerima jizyah pun. Jadi semua mesti masuk Islam ataupun mereka diperangi. Dan siapa yang akan menang? Tentulah Nabi Isa dalam waktu itu akan dimenangi ataupun ditolong, dibantu oleh Allah SWT. Dan orang-orang Islam semua akan berjihad dengan Nabi Isa AS. Dan ketika itu dah tak adalah Yahudi dan Nasrani, semua melainkan beriman kepada Nabi Isa AS mengikut syariat Nabi Muhammad SAW. Jadi tinggal ke atas muka bumi ini siapa? Orang-orang Islam saja. Tunggulah waktu tu kalau kamu nak tunggu kan. Tapi kita sambil-sambil tunggu tu, kita apa? Kita tahu juga mungkin kita tak sampai waktu tersebut. Yang penting kita laksanakan syariat Muhammad SAW yang kita dah tahu ni. Kita belajar semakin banyak syariat Nabi Muhammad SAW, kita belajar. Ada orang nak tunggu sampai zaman Nabi Isa lah, zaman Imam Mahdi lah baru nak amalkan Islam dan sebagainya. Itu bukan ajaran kita lah. Nabi SAW tak ajar macam itu. Itu cara yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW yang akan berlaku. Dan tujuan daripada khabar seperti ini adalah untuk kita beriman. Dan satu ujian untuk kita, satu ujian untuk kita supaya kita ini terus sabar di dalam agama Islam ini. Baik, kemudian apa kita nak terangkan tadi? Jadi orang-orang yang kafir tadi, satu adalah yang penting dia bukan orang Islam lah. Kedua, kafir itu ada beberapa golongan. Satu, golongan kafir yang namakan kafir harbi yang memerangi orang-orang Islam itu diistilahkan oleh ulama. Ini kita terangkan sedikitlah, ini masyhur eh, buka buku kitab-kitab fiqh ulama semua sebutkan perkara ini. Tapi zaman sekarang orang dah tak sebutkan. Jadi dahulu musuh Islam memang jelaslah ramai-ramai. Dan mereka orang-orang kafir, dan mereka ada negara, dan mereka ada tentera, askar dan sebagainya. Mereka memerangi orang-orang Islam. Itu satu golongan. Satu lagi jenis orang-orang kafir ini, mereka ini tidak memerangi orang-orang Islam. Bahkan sebagian daripada mereka itu telah buat janji eh, janji damai dengan orang-orang Islam. Negara Islam dengan negara bukan Islam ni dia tak gaduh. Jadi dia boleh masuk keluar masuk lah. Dan ada juga orang-orang yang telah, orang-orang kafir yang dahulunya negara kafir tapi telah ditakluk negara tersebut oleh kerajaan Islam. Jadilah mereka ni ahlul zimmah. Dan kita namakan kat sini kafir zimmah. Jadi dia hidup sama-sama dengan orang orang Islam, tak dipaksa masuk masuk Islam. Dan mereka bayar jizyah. Mereka boleh pergi gereja mereka. Mereka boleh pergi apa ni, kalau Yahudi nak pergi temple dia boleh, tak apa. Bahkan di situlah kita dapati bahawa bila dia berlaku, ramai orang yang kafir zimmi ni yang hidup di bawah, yang bersama-sama orang Islam tu masuk Islam. Sebab antara syariatnya juga dibenarkan orang yang Islam, lelaki Islam, berkahwin dengan ahli kitab kafir zimmi. Jadi mereka boleh lihat mereka bercampur dengan orang Islam, lama-lamanya apa ni, mereka masuk Islam. Itu asal je. Ada orang ingatkan lain eh, kita kahwin dengan, boleh kahwin dengan Kristian eh, boleh kahwin dengan ni, orang tak kahwin dengan film star, dengan Hollywood punya actress lah, itu pula ikut syahwat. Ini sebenarnya disyariatkan kita berkahwin, dibenarkan kita berkahwin dengan wanita-wanita ahli kitab ini kerana apa? Tujuannya untuk berdakwah. Jadi kita tak sayang dia. Ada orang kata kita menunjukkan kita mesti sayang orang kafir, boleh sayang orang kafir misalnya. Sekarang kita, kita kahwin dengan, kita sayang dia sebagai suami dan isteri, tapi kita tetap benci dia sebab dia agama, beragama Kristian ke, beragama Yahudi ke dan sebagainya. Baik. Jadi yang kita dibenarkan untuk bermuamalat mutarabah ini, Muslim dengan Muslim jelaslah. Satu lagi adalah antara Muslim dan kafir zimmi. Kafir zimmi inilah yang kita kita apa ni, boleh bermuamalah dengan dia. Adapun yang memerangi kita tak boleh. Jadi kita teruskan. Pelaksana adalah orang yang diberi amanat. Pelaksana itu adalah orang yang mengusahakan harta modal itu. Jika akad telah berlangsung dan pelaksana sudah memegang harta, yakni modal, maka segala tindakan pelaksana itu menjadi amanat. Ini kita kalau ingat lagi tentang ada dua tangan, dua jenis tangan. Satu tangan apa? Tangan amanat. Satu tangan, tangan doman. Tangan doman ni maknanya tangan ganti rugi yang yang menjamin. Tangan amanah ni maknanya dia amanah aja. Tangannya tak tak perlu jamin. Kalau rosak dan dia tak merosakkannya, dia tak lalai, dia tak perlu jamin. Tapi kalau tangan penjamin ni rosak atau apa pun dia kena jamin. Ha, dia ada perbezaan kat situ. Jadi untuk orang yang dapat RM10,000 untuk beli komputer, untuk buat satu bisnes projek jual komputer ke apa ke, orang ini dia hanya memegang amanat. Dia tidak berkewajipan menjamin kecuali dengan sengaja. Yani, dan jika terjadi kerugian tanpa disengaja olehnya, maka sedikit pun dia tidak berkewajipan apa-apa. Kalau disengaja cuai ke dalam apa ni, barang-barang komputernya ke eh, dia tak jaga betul-betul lah, tak tahu macam mana masuk virus ke ataupun rosak ke dan sebagainya. Ha, dia cuai, memang dia sengaja. Kena virus ni pun ada yang sengaja, ada yang tak sengaja lah. Walau alam, tapi macam mana pun kalau dia tak sengaja, maka dia tidak berkewajipan menjamin apa-apa. Selain itu, ucapan yang dipegang adalah ucapannya, yakni si pelaksana, pengusaha, yang disertai sumpah jika dituduh menyia-nyiakan harta atau terjadi kerugian. Nampak kitab fiqh Islam ni, dia dah standby. Kalaulah ada pertelingkahan, taruhlah apa ni, rosaklah terbakar komputer misalnya. Jadi orang yang keluarkan RM10,000 tadi dah marah dia punya partner dia. Ini kau cuai lah apa semuanya. Kalau situasi dah macam gitu, kata ulama, kita tanya orang yang mengusahakan komputer tersebut, yang beramal tu, yang bekerja tu, apakah kau cuai atau tak cuai? Kalau dia kata tak cuai, okey tak cuai, dan sumpah, nak sumpah lah, okey sumpah, demi Allah aku tak cuai. Kalau dia dah kata macam itu, kita terimalah kata-katanya si pekerja tersebut. Ini apa ni, situasi yang biasa lah. Melainkan ada apa tu, bukti-bukti ataupun mungkin hampir jadi bukti lah dalam tentara ini tu, bahawa ada pengkhianatan berlaku kat sana. Dia ada pakat dengan siapa ke apa semuanya. Itu bolehlah dikaji. Sebab kita jangan ingatkan Islam tu macam gitu je. Dah cakap sumpah dah, okey kita dengar je, bulat-bulat macam itu. Walaupun mungkin ada kat situ ada apa ni, ada penipuan, ada tipu helah dan sebagainya, boleh dikaji. Kalau ada bukti-bukti, boleh dibawa ke mahkamah dan boleh kita apa ni, boleh siasat dan sebagainya. Bukan straight forward macam tu saja. Sebab tu nanti datang satu kitab fiqh juga dimasukkan dalam fiqh, kefahaman fiqh tu maknanya kefahaman dalam hukum akam Islam ni, namanya kitab qadha. Kitab qadha tu maknanya apa? Hukuman. Jadi qadhi nak jadi qadhi tu bukan macam gitu je. Dia boleh kaji, dia boleh siasat, dia boleh apa semuanya. Jadi, dan bukan semua orang boleh jadi, dia jadi qadhi lah. Ada macam-macam syarat. Macam seperti mana yang mufti tu ada syarat-syarat tak jadi mufti, begitu juga qadhi ada syarat-syarat tak jadi qadhi. Yang sekarang kita panggil hakim ke apa. Baik, pelaksana yang memudarabahkan harta mudarabah. Sekarang kita masuk kepada situasi yang mungkin timbul dalam kontrak mudarabah. Jadi A dah keluarkan duit modal RM10,000 untuk beli komputer misalnya. Jadi B ni sepatutnya beli komputer dan dia jual lah. Kalau ni adalah direct selling lah, trading ke. Tetapi apa yang berlaku lah, B ni dia tak beli dan dia tak jual. Tetapi dia pergi kepada pihak C ni pula. Dia kata kepada pihak C, ni RM10,000 ni kau pergi beli komputer, kau pergi jual komputer ni, untung bagi dua. Jadi dia sub pula kan dengan pihak yang ketiga. Boleh ke tak boleh? Kalau dalam sewa menyewa, kalau kita ingat lagi, seorang itu dah sewa rumah orang 6 bulan misalnya, setiap bulan $500. Tiga bilik. Dia 6 bulan dia dah dapat kunci. Lepas tu dia pergi buat iklan pula, iklan kecil-kecil ke apa ke, telefon member dia, siapa-siapa nak duduk kat rumah ni, sewanya $500 ke $550, dia nak untung $50 sebulan. Boleh ke tak boleh? Dalam asal hukum Islam lah. Jawabnya apa? Boleh. Tapi kat Singapura tak boleh. Jadi asalnya boleh. Sewa atas sewa boleh. Yang penting penyewa pertama kasih kepada serahkan jumlah sewanya kepada pemiliknya, yang pemiliknya itu $500 sebulan. Dan dia kat bawah dia boleh buat apa-apa. Itu tak salah. Tetapi dalam mudharabah boleh ke tak boleh buat macam itu? Di sini kata ulama ada khilaf. Di dalam kitab Bidayatul Mujtahid. Bidayatul Mujtahid ni karangan Imam Ibn Rushd rahimahullah ta'ala, seorang ulama daripada Spanyol. Banyak ulama daripada Spanyol ni, Andalus, Cordoba. Bidayatul Mujtahid kitab yang masyur. Nama ataupun makna Bidayatul Mujtahid, permulaan Mujtahid. Jadi kitab ni seolah-olah nak terangkan ataupun nak ajar lah, kasi guideline bagaimana Mujtahid nak start lah, macam mana nak mula. Jadi kalau nak jadi Mujtahid, kalau tak baca kitab ni ataupun tak tahu kandungan kitab-kitab seperti yang terdapat dalam kitab ni, sepatutnya tak boleh jadi Mujtahid. Tak boleh jadi Mujtahid, tak boleh jadi mufti lah sebenarnya. Kalau tak khatam buku ni maksudnya. Dan sambungan kitab dia ada Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Nihayatul Muqtasid, dan buku ni juga adalah akhirnya Muqtasid ni orang-orang yang baru nak mula. Jadi penting buku ni dikarang oleh seorang alim Ibn Rushd yang bermazhab Maliki, tapi di dalamnya terdapat masalah-masalah pokok. Kalau macam solat, dia tak sebutkan semua masalah dalam solat, tapi yang pokok aja. Kemudian, apakah pendapat-pendapat ulama berkenaan sesuatu masalah pokok tu? Kemudian dalil-dalil mereka sebab ada khilaf ni. Kemudian nanti kat bawah kalau dia boleh, dia akan terangkanlah yang paling dekat dengan kebenaran, inilah pendapat. Jadi bila orang baca satu masalah, dua masalah, seratus, tak sampai habis akhir kitab, tak beribu-ribu masalah, dah dapat gambaran macam mana mustahil, macam mana ulama-ulama keluarkan hukum. Dah dapat gambaran. Jadi dah nampak khilaf dan gitu dan gini. Kalau dia dah tahu pokok, nanti cabang-cabang dia dah mudah nanti bila dia belajar. Ya, bukan macam sekarang. Kita mula je fatwa pasal ginjal, fatwa pasal ni, pasal ni. Tapi basic kita pun tak tahu. Ini itu sebab tu tak jadi-jadi ya. Siapa yang belajar macam gitu biasanya tak jadi, tak jadi alim. Tapi ulama zaman dahulu umur 20 tahun dah boleh kasih fatwa. Imam Syafi'i bila dah mula jadi imam, dia mengajar kat masjid umur 20 tahun. Syekhul Islam Ibn Taymiyah muda lagi umur 20 tahun dah mengajar kat masjid. Sebab ya, mereka bijak tu memang satu hal lah. Mereka baca je hafal satu muka surat, itu memang kelebihan yang Allah berikan kepada mereka. Tetapi daripada sudut-sudut sebabnya pula, kita kalau dapati mereka cara belajar mereka tu lain dengan cara belajar sekarang yang bermodul-modul kan, yang lepas tu exam, periksa, lepas tu naik cepat aja. Tak mana dulu tidak. Mereka belajar kitab-kitab tertentu. Dia dipelajari oleh ulama-ulama dahulu. Tapi kecil-kecil aja dahulu, kecil-kecil dulu. Dan mereka hafal kitab tersebut, tapi bukan hafal je. Lepas tu mereka pergi depan guru dan disyarahkan. Setiap ilmu ada kitab kecil-kecil dia. Jadi mula dengan fikih, hadis, tafsir, apa semuanya kan. Ada kitab kecil-kecil, dah syarah dah dapat. Satu mazhab dulu. Kalau kat tempat tu contohnya, tempatnya bermazhab Syafi'i, mereka mula dengan mazhab Syafi'i dulu. Lepas tu baca buku besar sikit, lebih panjang sikit, mendalam sikit. Lepas tu lagi dalam. Lepas tu baru buka apa ni, fiqh mazhab-mazhab lain. Jadi mereka ada, semua ada khilaf-khilaf ya. Jadi mereka dapat usul fiqh, mereka dapat apa semua. Baru sekejap aja mereka dapat apa tu, ilmu yang mantap. Dan mereka dapat apa tu, melihat cabang-cabang, dan mereka dah boleh beri fatwa dan beristihad dan beri fatwa. Itu faedah saja lah. Tapi kitab Bidatul Mujtahid ni kitab yang penting lah. Kalau dah sampai pihak apa ni, peringkat universiti, mesti nak baca. Jadi di dalam kitab ini mengatakan para fuqaha Amsar, bukan Ansar eh. Amsar tu maknanya jamak Mesir. Mesir tu maknanya negeri ya. Mesir tu yang Mesir, bukan Mesir tu, Mesir lah. Mesir ni asal makna dia negeri. Kalau Amsar pluralnya, para fuqaha Amsar yang termasyhur, tidak ada perbezaan pendapat bahawa jika pelaksana menyerahkan modal mudharabah kepada mudharib yang lain, maka dia berkewajipan menjamin jika terjadi kerugian. Jadi daripada kitab ni kita dapat tahu bahawa ada ijma' fuqaha bersepakat bahawa orang yang sepatutnya mengusahakan harta pokok ni, dia tak boleh pergi ke apa orang yang ketiga untuk buat mudharabah lagi. Kalau dia buat, maka dia berkewajipan menjamin jika terjadi kerugian. Tak bolehlah orang yang pertama keluarkan 10 ribu tu apa ni pun tanggung rugi. Kalau rugi, dia seorang je yang tanggung rugi. Faham eh? Itu menunjukkan apa ni, bahawa perlu ada kebenaran, keredaan daripada pemilik harta itu kalau dia nak sub, dia nak mudharabah yang ketiga ya, ataupun yang kedua. Tetapi jika menguntungkan, maka ketentuan pembahagiannya menurut pensyaratan pemilik harta. Kalau untung, pemilik harta dapat. Rugi, pemilik harta tak boleh kena tanggung. Sebab itu yang kedua punya tu antara kau dengan yang pihak C, pihak B dengan pihak C. Pihak A yang dia tahu adalah apa yang dia buat dengan pihak B. Kemudian bagi si pelaksana berkewajipan menyerahkan kepadanya, kepada pemilik, bahagian yang masih tertinggal berupa harta. Ini juga apa ni, perkara yang mungkin berlaku zaman sekarang eh. Orang tak mampu nak laksanakan projek, lepas pada orang lain dan seterusnya. Jadi kalau apa-apa berlaku, orang yang pertama sekali pemilik harta tak tanggung kerugian. Itulah kesimpulannya. Ceritanya panjang lagi lah kalau kita lihat dalam kitab. Tapi kat sini patutnya dah mencukupi sebagai asas. Yang berikut ni adalah situasi juga yang mungkin berlaku, bahkan selalu berlaku dalam satu kontrak untuk rabah ni, iaitu nafkah untuk pelaksana. Nafkah untuk pelaksana. Pelaksana adalah mudarat, iaitu yang mengusahakan harta, yang tak keluarkan duit ni. Dia hanya kerjakan dan dia cari untung dengan harta tersebut. Adakah dia berhak untuk mendapatkan nafkah untuk kerjanya? Misalnya dalam satu bulan tu, boleh tak dia dapat duit? Itu persoalan dibahaskan oleh ulama. Dan kalau kita ingat lagi, dia tak keluarkan duit. Yang keluarkan duit cuma pihak A je, yang RM10,000 tadi. Dia cuma mengusahakan. Bila dia dapat duit, takkan dia kerja tak dapat duit? Bila dapat keuntungan nanti dah bagikan setengah-setengah ke, apa ni, 1/4, 3/4 ke. Ketika itulah baru dia mendapatkan harta daripada keuntungan itu untuk bayar dia punya duit penat dan juga untuk lebih lagi. Dia tak keluarkan duit langsung, itu asalnya. Jadi di sini ulama mengatakan, apakah pelaksana mudharabah dia ambil dari hartanya sendiri selagi dia mungkin. Setiap hari dia buat kerja dengan komputer tu, dia pergi mana entah beli komputer kat kedai, lepas tu dia letak kat kedai lain ke untuk dia jual. Setiap hari jual mungkin RM10,000 tu berapa biji komputer lah. Sampai satu bulan misalnya, makan minum dia semuanya tu, duit api air semuanya, duit transport, semua siapa yang tanggung? Pihak A dah keluar RM10,000. Ada tak dia boleh ambil daripada RM10,000? Di sini kata tak ada. Dia kena keluarkan duit dia sendiri. Jadi dia nafkahkan diri dia sendiri selagi dia mukim. Selagi dia mukim, itu syarat diberikan oleh ulama. Ini pun silap sebenarnya. Maknanya kalau dia tak bawa harta tersebut keluar negeri lah untuk diperniagakan, untuk diperniagakan dalam safar, tetapi kat dalam negeri, maka mereka katakan tak ada nafkah ekstra. Demikian juga halnya jika dia berpergian untuk kepentingan mudharabah. Taruhlah dia kena keluar negeri untuk jumpa dia punya apa tu supplier misalnya, nak tengok barang-barang ni semua, kemudian nak hantar masuk Singapura misalnya. Itu kan selalu berlaku. Kalau dia pergi tu pun dia tak boleh ambil nafkah daripada RM10,000 duit modal. Dia kena keluarkan ongkos sendiri, duit tiket tempat terbang ke apa, duit hotel apa semuanya. Kerana nafkah dapat terjadi terkadang sebesar keuntungan, berarti jika nafkah diambil dari mudharabah, dia mengambil semuanya sementara pemilik modal tidak memperoleh bahagian. Taruhlah duit tiket apa semuanya dah masuk dalam RM1,000. Negeri jauh lah dia pergi Sekali untungnya pun tak akan baik RM1,000 ataupun RM1,000 juga. Nanti siapa yang dapat? Dia seorang lah yang dapat. Sedangkan pemilik modal belum dapat apa-apa lagi. Tak dapat apa-apa pasal dah tolak kepada kos running cost orang panggil. Itu sebabnya mereka tak benarkan nafkah tu datang daripada pihak pemilik modal. Namun jika pemilik modal mengizinkan pelaksana untuk membelanjakan modal mudharabah guna keperluan dirinya di tengah perjalanan atau kerana itu termasuk adat kebiasaan yang berlaku, maka dia boleh menggunakan modal mudharabah. Boleh. Kalau dah diizinkan oleh pemilik dia, okeylah, ni ada RM10,000, pakailah untuk apa ni, ongkos hari-hari tu, waktu nak buat apa tu, urusan perniagaan ni, ambillah. Kalau letak dengan syaratnya, ambillah dalam apa ni, limit dia dalam apa ni, RM1,000 misalnya. Kalau dia tak izinkan, boleh, tak apa. Ataupun memang dah biasa macam itu, orang akan mengambil daripada harta modal untuk ongkos urusan perniagaan. Kalau itu memang ada kebiasaan, maka boleh. Menurut Imam Malik rahimahullah ta'ala, bahkan pelaksana boleh menggunakan modal mudharabah manakala modal itu berjumlah banyak. sehingga ada keluangan untuk digunakan. Imam Malik kata apa? Kalau duitnya banyak, modal banyak dan jumlahnya tak berapa banyak sangat kos dia, nafkah dia, maka boleh dia ambil sebanyak banyak untuk apa? Nafkah dia. Kalau banyak, maknanya apa? Kalau sikit, modalnya sikit. Ni orang jual apa ni? Jual goreng pisang aja, modal untuk beli pisang, beli minyak, beli stol ke apa-apa, sikit je dalam 100 saja misalnya. Nak untung pun lebih-lebih 100 ke juga ke, atau bawah daripada 100 satu hari. Lepas tu nak bayar kos di makan, nak bayar tu, bayar ni, transport dia, minyak semua. Tak boleh lah, kata Imam Malik, tak boleh. Kalau banyak modalnya, boleh kita ambil, kita ambil. Sebab takut apa? Takut pemilik modal tu tak akan dapat apa-apa, rugi je. Untung-untung pun dia tak dapat, untung dia tu yang dah, yang dapat. Jadi apa jalan keluar kat sini? Ada dua pendapat kan, satu kata boleh, satu kata pun boleh. Jadi wallahualam dekat sini, jika yang bagusnya adalah dua-dua pihak ini apa? Mesti berbincang dan letakkan sebagai syarat. Nafkahnya boleh ambil daripada duit modal ataupun tak boleh. Tak boleh. Ini penting. Sebab kadang komputer tak laku-laku sampai satu tahun. Dia kena tanggung satu tahun punya apa ni? Nafkah, kos. Rugi kan? Orang yang bekerja tu. Lagi-lagi kalau mungkin nafkah tu je mahal. Tiket kapal terbang ke, tiket ferry ke, nak pergi Batam, nak pergi apa kan? Nak pergi barang untuk dijual kat Singapura, pergi Ramadan lagi-lagi misalnya. Jadi kalau tak, dia tak dibenarkan untuk keluar duit, susah. Susah. Jadi mesti kita ada persetujuan. Itu jalan keluarnya insyaAllah. Baik, kemudian yang selepasnya adalah fasakhnya mudharabah. Bila mudharabah itu terputus, mudharabah menjadi fasakh batal kerana hal-hal berikut. Yang pertama, tidak terpenuhnya syarat sahnya. Jika ternyata satu syarat mudharabah tidak terpenuhi, sedang pelaksana sudah memegang modal dan sudah diperdagangkan, maka dalam keadaan seperti ini, dia berhak mendapatkan bahagian dari sebahagian upahnya. Kerana tindakannya adalah berdasarkan izin dari pemilik modal dan dia melakukan tugas yang dia berhak mendapatkan upah. Contohlah, tidak beli barang apa semuanya, tiba-tiba dia sakit kuat sehingga kan dah tak boleh buat kerja lagi, yang sehingga terputuslah mudharabah tadi. Jadi macam mana? Dia dah beli komputer dah dengan $10,000 tadi. Apa yang dia dapat? Takkan putus gitu aja, burn gitu aja. Dia tu dapat apa? $10,000 jumlah apa, nilai daripada komputer yang bernilai $10,000, dia boleh jual bila-bila masa nanti. Dia boleh minta orang untuk jualkan. Jadi apa yang dia dapat? Maka kata kitab ini, dia berhak mendapatkan bahagian dari sebahagian upahnya. Sebahagian upahnya. Jika terdapat keuntungan, maka untuk pemilik modal dan jika terdapat keuntungan, maka untuk pemilik modal dan kerugian pun menjadi tanggungjawabnya. Kerana si pelaksana tak lebih dari seorang bayaran ajir dan seorang bayaran tidak terkena kewajipan menjamin kecuali hal itu disengaja. Nah, ini yang masyhur. Kalau buka kitab, kita akan jumpa mereka sebutkan hal ini dan mereka berikan hukum ini. Kalau terputus akad mudharabah ini, mereka kata kan, orang itu cuma dapat upah kerja dia je. Jadi agak-agak dia dah buat kerja berapa lama? Setengah bulan. Kalau satu bulan gaji dia, biasa orang buat kerja macam ini $2,000 lah. Ya, beli komputer, jual komputer. Tapi dah terputus setengah bulan, di prorata dia, okeylah $2,000, $1,000 lah kita kasih kau $1,000. Kalau untung pun, maknanya tengah-tengah tu dia dah jual-jual-jual, untung pun, tak tahu untung banyak pun, dia tak dapat apa-apa, dia cuma dapat gaji dia. Seperti upah gaji dia, dia tak dapat apa-apa keuntungan. Dan sebaliknya, kalau rugi pun, dia jual-jual ataupun tak dapat jual misalnya, bulan tersebut rugi, dia pun tak tanggung, dia tetap dapat upah kerjanya sahaja. Kebanyakan kitab cakap macam itulah, ini pendapat mazhab Hanbali. Tetapi kata ulama lain yang benarnya, kata Syekh Taimin rahimahullah ta'ala dalam hal ini tak tidak adil kepada yang mengusahakannya. Lagi-lagi kalau bukan dia sengaja nak putuskan akad mudharabah tersebut. Jadi sepatutnya dia diberikan bahagian daripada keuntungan yang mula-mula sepakat tu. Mula-mula kita dah janjikan kalau untung 50-50. Sekarang dah terputus, aku tetap nak 50. Kita mesti berikan dia 50% daripada keuntungan. Kenapa? Sebab dia tidak berusaha, dia tidak mengerjakan, tidak mengusahakan wang modal RM10,000 tadi untuk beli komputer sebagai pekerja, tetapi sebagai partner, sebagai mudharib yang berniaga. Yang aim dia, maksud dia adalah untuk dapat sebahagian daripada keuntungan yang telah dijanjikan tadi, bukan nak dapat gaji hari ke gaji bulan. Jadi dengan demikian sepatutnya kita berikan apa? Separuh daripada keuntungan ataupun saham keuntungan yang mereka telah sepakati dahulu. Jadi kalau rugi pun sama juga. Kalau rugi dia tak dapat apa-apa lah. Kita tak berikan dia gaji sebagai pekerja. Ya, jadi ni kita dapati bahawa kita lihat kepada maslahat, tidak kepada maslahat dua-dua buah pihak. Baik, yang kedua, bahawa pelaksana bersengaja atau tidak melakukan tugas sebagaimana mestinya dalam memelihara modal atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Jadi contohnya, yakni bila lagi kita situasi yang kedua, bolehnya terputusnya fasakhnya mudharabah bila orang yang mengusahakannya dia sengaja, dia abaikan, dia cuai dalam memelihara wang perniagaan tersebut ataupun barang perniagaan tersebut, atau dia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Orang patut jual untuk dapat untung, ini dia boleh kasih orang derma. Masjid datang pada dia, kita nak buka apa ni, kelas IT lah, boleh tak? Ni apa ni, nampak ni kedai komputer banyak ni, boleh tak bagikan 5 biji? Dia kasih 5 biji, dia tak konsult apa ni, tuan punya, apa ni, dia punya partner. Dah kasih dah. Boleh tak boleh? Ya, kita boleh, tapi kau kena ganti balik 5 biji komputer yang kau dermakan pada masjid. Sebab dia apa, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Tujuan akad lah untuk dapat untung. Dalam keadaan seperti ini, mudharabah menjadi batal, bahkan boleh putus, dan dia berkewajipan menjamin modal jika rugi kerana dia lah penyebab kerugian. Yang ketiga, bila fasakhnya mudharabah, bahawa pelaksana meninggal dunia atau si pemilik modalnya lah, salah satu daripada pihak ini meninggal dunia, maka batal lah. Dah tak ada lagi. Tak payah kita katakan nanti waris anak dia pula sambung kontrak, dah tak ada lagi. Dia bukan macam ijarah sewa-menyewa. Sewa-menyewa boleh sambung lagi. Bapaknya sewa rumah 5 bilik, bapak meninggal, anak boleh continue. Boleh boleh. Tapi dalam hal ni tak boleh. Mudharabah ni, syarikat ni tak boleh. Jika salah seorang meninggal dunia, mudharabah menjadi fasakh dan batal. Jadi, kalau nak terangkan kenapa, adalah sebab-sebab dia. Tapi ini memang apa ni, hukumnya. Jadi, kita hampir sampai kepada akhir bab ini ataupun akhir kitab mudharabah ini. InsyaAllah kita akan sambung pada masa yang akan datang. Baik, insyaAllah kita berhenti di sini dahulu. Semoga apa yang kita dengar, yang kita kajikan tu dapat manfaat, berkati oleh Allah SWT, jadi ilmu yang bermanfaat, yang benar daripada Allah SWT. Yang salah dan silap berkumpulan diri saya daripada syaitan. Aku lupa lihat astagfirullahaladzim walaikum bisa binu minimu minat innahu al-mukur rahim subhanakallah wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.